الطيبات الأحياء من ملء الأنبات ما نتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله، tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berada pada malam yang berkat ini. Kita mohon kepada Allah, moga-moga kebersamaan kita pada tahun ini bersama dengan Ramadan Mubarak akan merupakan di antara mata rantai persediaan kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan kita mendapat keredaannya, insya-Allah. Kasihi Fadilatul Imam dan Pengurusi Rasah Pentabi Surau Asal Fadilah para Ustaz Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ini kita sentuh sikit mengenai perintah Allah SWT mengenai kewajipan bertaubat. Wa qala Allah Ta'ala fil Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kata Allah, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha, yakni dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kemudian Allah juga menyebut dalam surah An-Nur, Allah menyebut dengan perintah lagi. Allah kata, wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun. Supaya kamu semua ini beroleh kejayaan, kebahagiaan daripada Allah SWT. Muslimin muslimat sekalian, kata Al-Imam Muhammad Al-Halif Husaini, taubat merupakan di antara perkara yang tak boleh tangguh. Bangkali moral boleh tangguh. Moral boleh tangguh. Zakat pun boleh tangguh. Maknanya apa? Tak bayar malam ni tak apa, besok boleh. Tak besok lusa boleh. Taubat tak boleh tangguh. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Kita baru aja baca untuk orang-orang telah mendahului kita. Ingat, perjalanan mereka itu perjalanan kita. Kita akan mengiringi mereka tanpa diberitahu saat, minit dan detik. Sebab itu, antara item kehidupan yang tak boleh tangguh, taubat. Taubat akan berkaitan dengan apa? Taubat akan berkaitan dengan dosa. Disebut taubat ada kaitan dengan dosa. Allah kata bertaubat sebab apa? Sebab dosa. Tapi ramai pun orang rasa macam tak berdosa. Itu yang payah tu kan. Rasa macam okey je kan. Macam malam tu kan. Kita rasa macam okey aja. Macam Allah terima aja yang badah kita kan. Walhal disebut oleh para ulama berdasarkan hujah Allah sendiri, penerimaan ibadah ni bergantung kepada beberapa syarat. Tuan-tuan, masa tuan-tuan nak minang itu ada syarat tak? Kalau tak bersyarat, siapa nak minang sekali lagi ya? Tuan-tuan nak minang ada syarat. Tuan-tuan nak nikah ada syarat. Tak ada benda atas muka bumi ni tak bersyarat. Lalu untuk ibadah ni diterima oleh Allah pun ada syarat. Tapi sebahagian kita kerana tak tahu, kita merasakan bahawa boleh buat Allah terima. Boleh buat Allah terima. Belum tahu. Saya ambil tiga sahaja daripada enam lebih kurang. Daripada ulasan para ulama hadis, tafsir, tauhid, ulama fiqah, ulama akhlak, ulama tasawuf. Mereka menyebut asas pertama diterima amal. Dan layak amal itu diangkat ke taraf ibadah. Apa dia? Pertama kata mereka, tauhidullah wa ta'zimuhu. Hendaklah amalan kami itu semata-mata kerana Allah. Dilakukan atas dasar ketauhidan kepada Allah. Dan maksud tauhid apa dia? Maksud tauhid itu kata mereka, tauhid ifradul ma'bud bila ibadah. Kita menyembah Allah, kemudian dengar cakap Allah. Lepas sembah Allah, tolong dengar hukum Allah. Lepas sembah Allah, tolong taat hukum Allah. Berapa ramai hari ini, puasa juga. Qiyamul lail juga. Allah lawan juga. Berapa ramai ini? Hukum Allah, kita tak setuju juga kan? Macam yang saya temui menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan ni. Tiba-tiba dia kata apa? Takkan semua nak ikut Quran kot. Oh my. Tu nak masuk Ramadan ni, nak terima balik Quran. Nak terima balik Quran, tiba-tiba kata soalan buat Allah. Takkan semua nak ikut Quran kot. Itu yang pakai jubah serban tu. Saya tengok pakai jubah, pakai Masya Allah, Akbar. Ini jubah ke berdebah nama dia kan? Sungguh. Saya rasa cukup terkedu dia buat ni kan? Sebab saya ingatkan sebagai seorang Islam, beriman dengan Quran ni wajib. Bukan bersifat elektif, pilihan. Ia wajib. Kita kaburnya bermazhab, boleh tanya mazhab siapa? Syafi'i. Syafi'i mana? Harap-harap bukan Syafi'i Afdal. Harap-harap. Imam Syafi'i kata, tak usah kata tolak satu huruf, satu perkataan. Satu huruf Quran pun tolak cukup untuk merosakkan akidah. Tapi hari ini kerana kita tak mengaji kan? Beri tazkirah pula ramai pula yang balik kan? Nak beritahu benda yang dia silap lama dah. Silap lama. Ini akibat bila kita beramal bi ghairi ilm. Ramai orang beramal kenapa? Ikut-ikut. Bila tanya, orang kata. Orang mana? Orang kata lah. Dalam satu kursus saya mengimamkan satu solat menjelang kesampaian ahli kursus yang lain kan? Peserta kursus lebih kurang 80 orang. 40 orang dah sampai. Kami solat isyak dulu. Sampai rakaat ketiga, masuk lagi kan ramai. Yang anehnya bila saya salam, semua salam lah ke. Tak ada yang bangkit. Bila saya tanya, kenapa tak bangun sambung? Orang kata yang tu imam tanggung. Senang benar dia bagi kat imam. Ini pengalaman yang cukup menyedihkan. Dan saya tak tahu berapa ramai lagi masih macam ni. Amal kita bergantung kepada apa? Pertamanya, apakah kita buat ni dengan iman kepada Allah? Atau sebab apa? Dah bulan puasa Ustaz, semak puasa lah. Dah bulan puasa. Sebab ramai yang begitu. Yang kedua, asas ibadah ini untuk diterima apa dia? Allah tarudamin ahkamihi syai'ah. Jangan kita tolak mana-mana perintah Allah. Tak kira lah kecil apatah lagi yang. Kalau beramal, beramal juga. Hukum Allah, kita persoal juga. Baik tak payah. Apalah makna beramal tiba-tiba kita menolak perintah Allah. Baik tak payah. Sebab Allah kata, aku tak terima. Bahkan kata Allah, fa'akhbata amalukum. Wa antum la tashurun. Aku batalkan amal-amal kamu, tapi kamu tak sedar. Berapa ramai hari ini yang amal batal. Tapi dia tak sedar amal dia batal. Yang ketiga, kata dia Allah. Kata dia para ulama tasawuf. Ibadah ni apa dia? Ibadah ni antara benda paling besar untuk apa? Untuk kita yang mukallaf, dia kata mereka, fi'lul mukallafi ala khilafi huwa nafsi ta'ziman li rabbih. Kita nak mengajar nafsu kita, nak diri nafsu supaya dengar cakap Allah. Kalau tak dengar cakap Allah, kita tekan dia. Kamu kena dengar cakap Allah. Tujuan kita tak ada yang tak bangun, tak apa. Kalau kita besarkan nafsu, alamat Allah kecil. Besarkan Allah, nafsu kecil. Kita nak bertuhan dengan siapa? Kita baca dalam surah Taha, kata Allah apa? Afara'aita. Muhammad, menampak tak Muhammad? Siapa dia? Man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang Muhammad, dah jadikan Tuhan dia siapa? Nafsu. Nafsu Tuhan dia. Nafsu nak buat. Nafsu nak buat. Nafsu nak ambil. Berapa ramai yang gitu hari ini. Baik itu bulan Ramadan ni antara peluang untuk kita apa? Mendidik nafsu kan? Didik nafsu. Jadi kalau kita depan rumah kita tu ada pasar Ramadan, kalau ada 50 gerai, pergi satu gerai sudah. Boleh ke? Nafsu kata apa? Tak nak ke pergi belah sana. Banyak lagi tu. Itu hawa. Tuan-tuan rasa sendiri kan? Bila itu yang dirasa, itulah di antara tanda-tanda apa? Dah lain macam dia mengajak. Itu tandanya kita masih lagi apa? Walhat, tak ada apa pun. Tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan sahabat umum pasal nak bagi orang makan dalam puasa ni kan cantik. Nabi pesan. Saya syurkan. Supaya pada bulan ni tak usahlah kita pergi rata-rata kan. Kalau orang Perak, pergi aja gerai Perak. Lepas tu balik. Jangan nak merewang gerai lain. Nah, kalau orang Melaka, beli buah Melaka balik. Iftar ni banyak mana? Iftar ni banyak mana? Dalam sebuah akhir Nabi kata apa? Kalau Rasulullah SAW, man fattara sa'iman fi syahri Ramadan min kasbin halalin. Nabi kata barang siapa yang pada bulan ini memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, nasihat kata Nabi, Allah akan beri dia 3 anugerah. Tapi Nabi sebut, min kasbin halalin. Kita nampak syaratnya kan? Betul bagi orang buka. Tapi ingat, syaratnya apa? Kasbin halal. Hasil usaha yang halal. Dan kita akan dapat anugerah besar sebenarnya. Itu yang hebat yang berani kan. Cuma bila bersiap begitu, kita diberikan satu gambaran iftar ni macam mana. Tak bila Salman Farisi mendengar kata-kata Nabi itu, dia pun berminat dapat anugerah tu, walaupun dia miskin. Lalu dia tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, afara'aita lam takun 'inda. Apa pendapat Rasulullah kalau orang tu tak ada apa-apa nak bagi? Nabi kata, kalau tak ada apa-apa, bagilah sejemput. Bagi sejemput makanan. Sejemput aja untuk iftar ni. Nabi tak sebut sepinggan, sejemput. Salman kata, aku tak mampu. Tanya lagi. Kalau tak mampu bagi sejemput makanan Rasulullah, bagi apa? Bagilah, Nabi kata, sepotong roti. Salman pun tahu, dia pun jarang-jarang makan kan. Orang miskin. Tanya lagi, ya Rasulullah, kalau roti tak ada, tak mampu juga bagi. Bagilah seteguk dua susu. Salman terasa lagi betapa lemah je dia kan. Susu tak ada, Rasulullah bagi apa? Baru Nabi kata, bagilah seteguk dua air putih. Barulah Salman berhenti bertanya. Sebab kalau air putih pun tak mampu, teruk benar lah kan. Tak boleh kita buat. Kan? Dan apa anugerahnya Nabi sebut? Yang pertama, kata Nabi, Sallat alaihi al-malaika layaliya Ramadhan kulluh. Orang ini akan mendapat doa para malaikat sepanjang Ramadhan seluruh. Tuan-tuan sekalian, kita ini kan amat mengharapkan sesuatu yang hebat. Dan bulan ni malaikat doa kita. Sebab itu kalau nak, tolong usahakan bagi makan orang buka. Tak kira lah untuk korma sekotak ke surau ke. Atau beri ke surau dana ke kan. Ini untuk majlis buka petang ni ke, besok ke, atau malam-malam Ramadhan. Rupanya besar ganjarannya untuk kita. Cuma yang kita nak sebut malam ni bahawa, kadang-kadang kita tak sedar. Kita masuk ke Ramadhan ni tapi bergelombang dengan dosa. Dan dosa kita pula kadang-kadang ada yang dosa yang bersifat, dosa yang bersifat heavyweight. Dosa yang menyebabkan kita Nabi nafikan sebagai umat. Ini bukan dosa kecil. Sedar tak kita bahawa ada di antara dosa kita barangkali yang menyebabkan Nabi tak mengaku umat dah kita ni. Apakah kita rasa boleh mengambil sikap remeh dengan benda macam ni? Sebab itu para ulama menyebut, benda paling besar nak dibuat masuk Ramadan apa? Taubat. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku mohon keampunan, ya Allah. Banyaknya dosa. Batu kata asal pasti apa? Antara perkara yang menyebabkan kamu ini rosak sebab apa? Sebab dia kata, yaznibu nabi reja'i taubah. Kamu ni dah berdosa, tak bertaubat. Rasa macam tak berdosa. Apa dosanya? Antaranya imam kita baca insya tadi. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya kata Allah Muhammad, munafik nak tipu aku. Munafik punya hebat, Allah nak tipu mereka. Wa huwa khadi'uhum. Munafik nak tipu aku Muhammad. Bukan kamu, aku nak tipu ni. Punya canggihnya sikap munafiqin. Antaranya apa Allah sebut? Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Ni antara sikap munafik. Mereka mak boleh bangun semayang-semayang. Dia macam nyembah aku tapi malah. Berdiri dengan penuh rasa malah. Penuh tak selesa kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa pilih imam panjang pula bacanya? Saya pilih imam ni AJK mana? Ar-Rahmanir Rahim. Lepas tu ustaz-ustaz je baca kan? Baca je. Tabarakallah. Tabarakallah pula. Kita panjang ni. Kita tak selesa. Antara tanda kata Allah, mereka kalau bangun semayang pun, bangun dengan penuh rasa malah. Bukan selesa. Bukan nak nyembah aku sangat, Muhammad. Aku bukan tak. Allah dedahkan sikap ini kan. Jadi kalau ada benda ni apa Allah sebut? Macam imam sebut tadi kan? Illa allazina tabu. Kecuali ya. Bertobat. Allah masih beri peluang tu. Tobatlah Allah kata. Tak usah buat macam tu. Tak manis. Kita ni hamba Allah tiba-tiba buat layan Allah macam tu. Macam mana? Macam kita dan sekalian dengan isteri kita kan. Minta air sikit jam. Mana? Sedap ke dengar tu? Larat ke minum air tu? Buatkan abang kopi tu. Tong, tong, tong, tong, tong, tong kat dapur kan. Boleh minum ke kopi tu? Ni semayang tapi oh, lambat imam. Allah nampak. Allah kata kamu ni ada. Nak terima macam mana ni? Lagu Allah dedahkan lagi. Apa dia? Yura'unan nas. Mereka buat Nabi Muhammad bukan kerana aku, kerana manusia. Malu Allah dengan manusia. Ketika kau tak datang, apa? Orang ni kata apa? Orang ni kata. Bukan sebab Allah sangat pun. Tapi kata Allah. Allah sendiri sebut. Bukan kita sebut. Allah sebut. Yura'unan nas. Lepas tu, kut ingat pun Muhammad. La yazkurunallaha illa qalila. Ingat juga tapi sikit. Aduh, juga kalau tak semayang kan, nantung balai turis pula. Baik, semayang sikit. Ingat dan mendengar Allah tu sikit sangat. Yang lebihnya apa dia? Yang tadi lah. Riaknya, malahnya, komentarnya. Lepas tu Allah kata apa? Muzabzabi baina zalik. Mereka ni mula mandi. Sana ke kemari? Kemari ke ke sana? Nak surau ni ke surau sana? Surau sana laju sikit. Dalam konteks terawih ni kan? Dia gitu kan? Malam ni sini lambat, dia pergi surau lain. Macam Allah tak tahu kan? Allah kata. Sebab itu bila kita baca ayat Quran ni sebenarnya apa? Dia mendidik kita kan? Eh tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan, saya kadang-kadang sedih juga kan? Ilmu ni wajib. Ilmu ni wajib. Tazkirah ni bukan saya saja nak beri. Sebab Allah perintah. Allah perintah pada kita yang namanya beriman ni kata Allah. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, berikan tazkirah, besar manfaatnya kepada orang beriman. Sampai Nabi pun kata, Nabi kata apa? Kun aliman. Berusahalah untuk jadi alim. Kau dah tak dan, dah tua dah kan? Mana nak pergi seribu lagi dah? Nak mengaji UAE tak larat dah kan? Nak berdepan dengan lecturer sejam, dua jam tak larat dah. Apa nak buat? Au muta'alliman. Jadilah anak murid yang suka mengaji. Atau yang ketiga kata Nabi, au mustami'an. Dengarlah cakap orang yang mengaji, dengar. Dah nulis pun tak dan, dengar je lah. Dengar pun tak, au muhibban. Cintailah orang yang mengaji. Apa nak buat? Engkau mengaji apa lepas? Akan apa kitab ni? Kitab ada ke? Kitab tu guru je ada. Kami tak ada. Tak apa, aku belikan kitab. Tanda cinta apa dia berikan? Kitab. Ataupun, kau lepas-lepas ngaji tu ada, tak ada jamuan ke? Ada, tapi kadang-kadang ada, kan? Tak ada. Tak apa. Aku bantu sikit. Aku tak dan. Sepatutnya begitu kan? Ha, tapi Nabi kata apa? Jangan kamu jadi golongan kelima. Fatah leka. Kamu celaka. Maknanya kelima lah apa? Apa tidak? Dan kita masih tak sedar bahawa ini merupakan dosa besar. Tak berilmu ini dosa besar. Sebab menuntut ilmu itu hukumnya. Meninggalkan ini maknanya sama dengan tinggal semayang, tinggal puasa, tinggal haji. That is the meaning. Kata orang Perak. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam kes taubat. Sampai kepada kat satu dosa yang kita cukup besar. Kita tak sedar ini dosa besar. Tanda besarnya apa? Nabi kata, falaisa minna walastum minhum. Aku bukan Nabi mereka. Mereka bukan umat aku. Ini bukan cerita kecil. Berapa ramai yang tak tahu benda. Sampai Nabi buang jadi umat. Kisah apa? Kisahnya kalau kita baca hadis lengkap berkata Nabi. Satakunu min ba'di umara. Yakzibuna wa yazlimun. Faman saddaqahum bikadzibihim. Wa a'anahum ala zulmihim. Falaysa minna walastu minhum. Walam yarid alayya al-haut aw kama qala. Nabi kata lepas aku ni, kata Nabi, lepas aku ni akan ada pemimpin, kata Nabi, yang mereka ni terdiri daripada apa? Pembohong, zalim. Sesiapa yang membenarkan pembohongan mereka, menyokong kezaliman mereka, mereka bukan umat aku dan aku bukan nabi mereka. Dan mereka takkan sampai ke telaga aku di syurga besok. Ini satu peringatan cukup hebat bagi Nabi SAW kepada umat yang berkenaan. Menipu, kita tahu menipu kan? Macam-macam penipuan berlaku. Macam-macam penipuan berlaku. Semua segi. Dah harga barang naik, kita cuba-cuba nak pujuk kan? Kita akan pantau. Penipu juga tu kan? Malam ada orang beli ayam, kata Ustaz, tahu tak ayam berapa hari ni? Ayam dah naik, dia kata kat RM9 sekilo. Masya Allah. Daripada berapa tu kan? Daripada berapa ayam ni? Daripada RM4, RM5, RM6, naik. Tiba-tiba kita akan pastikan barang ni kita pantau. Rupanya pantau naik. Berapa lama nak menipu? Yang mudah saya tak nak lebih banyak. Sebab tuan-tuan nak balik, saya tahu lah. Yang kedua, Nabi kata apa? Yang zalim. Zalim. Yang zalim ni kita apa? Kata Nabi. Menyokong kezaliman mereka. Membela kezalim. Tahu zalim. Bela juga. Tahu zalim. Sokong juga. Faham tak? Apa hal ni? Apa zalim? Saya tak nak pergi banyak-banyak. Nak pergi satu ayat je. Ya Allah sebut dalam Quran. Apakah kemuncak kezaliman? Pertama, Allah sebut dalam surah. Apa surah? Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ni kezaliman yang paling. Paling hebat. Syirik ni zalim yang paling hebat. Apa syirik ni? Syirik ni hukum Allah pun ikut. Hukum manusia pun pakai. Ini namanya syirik. Ada macam kita puasa kan? Hukum Allah kata, puasa ni, kununnya lah kita kununkan sekejap kan? Kununnya pula hukum puasa ni, taklah kita buka dengan korma aje. Kita pun tukar. Selain korma, kita boleh buka dengan, kita tukar kan? Kita boleh buka dengan apa? Boleh buka dengan kerang. Kan? Dua-dua kita pakai. Contoh paling tepatnya apa? Mahkamah syariah pun ada, mahkamah sivil pun ada. Dakwah Islam tak pakai syariah, pakai sivil. Itu namanya syirik. Tentang kau tak faham lagi, baik. Berangkat aja. Pakai dua sistem namanya syirik. Sebab itu Allah kata apa? Sebab itu Allah perintah kepada kita apa? Wa qala Allah surah An-Nahl. La tattakhizu ilahaini isnain. Kamu jangan sembah dua Tuhan. Kamu jangan pakai dua sistem. Kamu yang pakai dua undang-undang. Aku ni satu. Kamu sembah aku, ambil undang-undang aku. Kalau tidak, tak payah sembah aku. Tuan-tuan rujuk, An-Nahl. Ayat tak silap saya 150 gitu. Atau 60. Allah perintah, jangan. Kita buat juga. Dalam surah Saf, Allah sebut, apakah puncak kezaliman? Allah sebut, waman. Waman azlalu. Waman azlam. Siapakah Muhammad yang paling zalim? Kata. Kalau bukan mereka yang kata Allah. Bila disampaikan Islam pada mereka, diberitahu syariat Islam pada mereka, diberitahu hukum Islam pada mereka, tiba-tiba kata mereka, Islam belum tentu boleh. Yang boleh ni, Malaysia boleh. Islam belum tentu boleh. Berapa ramai yang mempertikaikan Islam. Nanti kalau kita laksana Islam, kan pelabur tak mari. Kita tak percaya dengan Allah. Kita dibawa dengan hujah-hujah karut. Kan? Ni kalau kita laksana Islam, nanti pelabur tak mari. Kita risau pelabur tak mari. Kita tak risau kalau Allah ya tak mari. Yang penting pelabur kena mari walaupun Allah tak mari tak apa. Soalan gitu kan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Itu akibat dia. Allah kata kalau gitu aku takkan beri bimbingan pada kamu. Aku tak beri hidayah daripada kamu. Tuan-tuan sekalian, kita ingat hidayah ni apa? Ingat hidayah ni tepung, gula, kopi. Tak ada, tak apa gitu. Ingat hidayah ni korma. Tak ada, tak apa gitu. Tuan-tuan sekalian, kita kena faham hidayah ni benda yang cukup penting dalam kehidupan kita. Itu yang nak minta hari-hari kan? Minta hari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah ni hari-hari. Nak tunjuk betapa pentingnya dalam hidup, kita minta hari-hari. Tiba-tiba boleh kita kata, kalau Islam susah. Berapa ramai orang yang masih ada perangai macam ni, pemikiran begini. Lepas tu Nabi ingatkan kita, kalau kamu nak ke syurga, Nabi kata antaranya apa? Tolong betulkan kepala. Betulkan kepala kamu. Allah tansawur raksa wa ma hawa. Tolong pastikan kepala dan kandungannya ni juga beriman. Kadang-kadang kepala ni kepala orang beriman. Dalamnya syirik. Dalamnya sekular. Kepala ni sujud. Kandungan ni tak sujud. Kepala kita macam dalam tubuh Islam. Tapi dalam kepala ni kata Nabi. Bercanggah dengan Islam. Berapa ramai gitu. Sebab itulah kita wajib sangat bertaubat. Sebab ini merupakan dosa. Dosa besar. Tuan-tuan, kalau kita ambil senarai dosa ni, kalau Nabi sebut, ada dosa besar kan? Dosa besar je ambil. Berapa ramai yang masih terlibat dengan dosa besar? Puncak yang Nabi kata apa? Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Nabi senaraikan dosa tu kan? Satu syirik. Yang ini masih ramai orang terlibat. Cuma orang tak tahu. Orang sebab anggap syirik ni apa? Kalau sampai dah masuk gereja, dah masuk kuil baru syirik. Nak tunggu masuk kuil dulu baru syirik. Tak. Allah sebutkan siapa dia musyrikin dalam Quran. Kalau kita tengok dalam senarai azab, senarai azab. Sebab bila kita berdosa dengan tak bertaubat, Allah paparkan azab dia. Siapakah menerima azab ni? Kita tahu kan. Inilah orang yang buat dosa pada Allah, tak bertaubat. Siapa mereka? Allah senaraikan. Pertama, senarai penerima azab Allah. Ada list rupanya. Ada list. Kita baca surah apa? Surah Al-Fatih. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah kata kami akan mengazab. Kalau ikut sikit bahasa, dari segi bahasanya, Allah gunakan kaedah fi'il mudhari. Kami sedang mengazab dan akan terus mengazab. Siapa dia pertama? Rupanya bukan kafir dulu. Bukan musyrik dulu. Munafik dulu. Dalam senarai azab ini Allah dahulukan. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ. Allah kata akan kami azab munafik. Munafik apa? Beriman di luar, kufur dalam. Setuju kat luar, bantah kat dalam. Macam kita lah kan. Cantik tak baju ni? Dalam kata apa? Beli baju pun tak erti. Tapi di luar cantik juga, bolehlah tu. Dalam, milih colour pun tak erti. Bangang. Di luar, boleh. Macam hari tu lah kan. Itu dia tak, saya pergi dua hari lepas, saya buka rumah adik. Kadang-kadang kita ni kan tak mengaku, tak mengaku salah kan. Rasa kita betul juga. Susah. Saya nak nunggu, dah habis dah kan, orang dah nak balik dah. Tak lewat sampai jam. Singgah tempat kuih tu, tak ada seorang muda tengah beli kuih. Dia beli seri muka, dia kata. Tapi budak ni komplain lah seri muka ni. Sebab apa? Dia kata, akak, kenapa seri muka akak ni dia punya seri tu nipih no? Seri nipih. Bahagian ni apa? Yang, apa nak kata tu? Yang atas yang manis tu kan? Pulut tebal, isi ni, dia punya tu senipih. Kalau tegur kan? Saya nak tunggu giliran ni kan, nak beli yang lain. Apa katanya nak menang juga. Nipih-nipih pun habis juga, betul lah kan. Maknanya apa? Kita silap kan? Rupanya kita kalau nak belajar apa dia? Rupanya silap kan, kena ajar sikit. Patut kita belajar daripada teguran tu kan? Bila saya pergi pula, saya nak tengok tak ada benda kan? Saya tanya satu kuih. Isteri saya kata kalau jumpa apa? Apa namanya dalam daun ni kan? Dalam daun apa? Yang pakai tepung biasa tu. Apa nama lupa? Dan tepung bungkus. Ha, tepung bungkus. Tolong belilah, dia kata dia nak makan tepung bungkus. Saya pun kebetulan ada satu daun. Daun tu 4 segi. Macam biskut 4 segi bungkus dia kan? Saya tanya dia. Saya ingatkan itu dia punya tepung bungkus dia. Saya kata, dek, ini tepung bungkus ke? Tak bang, itu dia kata kuih koci. Terkejut saya pula. Baru pertama kali saya tengok kuih koci bungkus 4 segi. Tak? Lepih saja kan? Muslimat kenal tak kuih koci? Kau tak kenal, tak payah tadi. Ya? Kuih koci ni biasa dia apa? Dia beruntuk. Kembung sikit kan? Tiba-tiba dia dah macam bersikap 4 segi. Saya pun kata, nampak macam mana dah koci dia gitu kan? Kadang-kadang kita ni kan, nak buat tak belajar kan. Akhirnya kita merasa kita punya betul-betul. Macam itulah kita sekarang kan. Kita tak tahu. Kita tak mengaji. Akhirnya kita rasa apa? Yang kita buat ni betul. Sebenarnya salah. Islam yang kita buat ni betul ke tak betul? Banyak orang kata, apa lagi nak? Masjid. Ha, dia boleh ukur kan. Dia ukur apa? Dia ukur berapa banyak kubah masjid kat Malaysia. Itu Islam. Allah tak pernah mengukur tu dengan alangkah silapnya kita kan. Tapi apa nak buat, itulah pemikiran yang ada. Sebab itu, sahabat sekalian, Islam ni dia hebat. Islam ni hebat. Karena itu kita bersyukur sebab kita berada dalam Islam. Keadilannya hebat. Sebab itu kita boleh selesa dengan Islam. Sebab apa? Islam ni, Islam adil. Sejarah membuktikan itu kan. Satu hari seorang Yahudi rasa terhina. Sebab Gubernur Mesir yang namanya Amr al-As ni, dah buat istana dia besar cantik, tiba-tiba depan istana tak ada satu tanah. Milik seorang Yahudi. Di tengah-tengah tanah tu ada rumah tua. Kata Amru, pandangan istana aku ni merosak, kata dia. Kata. Istana dah cantik, depan istana pula huduh. Dia mempakat Yahudi tu, aku nak beli tanah kamu ni. Yahudi kata, aku tak nak jual. Lalu Amru gunakan kanun tanah negara. Apa dia? Rampas tanah tu, bagi pembahasan. Setuju atau tak setuju, tak kira kan. Dia pun buat masjid satu itu. Buat masjid. Sebab dia kata apa? Daripada istana terus masjid. Tambah cantik lagi environment istana. Nak mengadu, tak tahu ke siapa. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Jumpa Umar Al-Khattab maksudnya. Dia pun tanya ada seorang tengah baring dekat pokok kurma. Khalifah mana? Dalam. Orang dalam pula tanya, mana khalifah di luar? Pula dah. Dia kata apa? Aku langsung tak fikir. Kata, yang khalifahnya bersandar dekat pokok kurma. Yang governornya bukan yang besar istana. Khalifahnya. Akhirnya dia kata, apakah kamu ni Umar? Ya, aku Umar. Ada apa hal? Khalifah bersandar dekat pokok kurma. Bukan dekat sofa, tak. Dia kata, aku nak mengadukan hal governor kamu di Mesir. Umar dengan nak mengadu, tu bangun dia kan. Apa hal dengan dia? Aku ada tanah gini-gini dan diambil tanpa izin aku. Tiba-tiba Umar kata apa? Kau pergi kat tempat sampah tu, ambil tulang seketul. Aku mula-mula rasa kecewa sebab dia kata, aku nak mengadu benda serius, Umar suruh ambil tulang. Nak marah mulanya kan. Apa? Tulang, ambil tulang kat situ satu. Dia pun mahu tak mahu, dia kata ambil kan? Ambil. Bila aku ambil, dia kata, aku tengok Umar, pegang tulang, goreh. Satu garisan panjang macam alif. Tengah-tengah atas sikit tu, Umar lukis pedang. Umar kata apa? Kamu bawa tulang ni, bagi kat Emru. Aku punya kecewa, dia kata, datang punya jauh, bawa balik tulang. Tapi apa nak buat, dia kata, Umar suruh kan? Dia ambil tulang balik. Aku sampai je istana tu, aku serah kat Emru. Emru tengok je tulang tu, tiba-tiba Emru menggigil. Dia kata, hebat je tulang ni. Kita hantar surat, tak faham-faham. Memorandum, tak cukup lagi. Bersih random. Tadi, saya pergi teman kan nak beli baju dia kan. Kebetulan saya pakai baju kuning. Masih lepas solat zuhur, ada seorang datang. Bersih hari lagi ke? Saya kata bersih lama dah. Saja agak dia bergurau. Kan? Jadi ditanya dia orang kata, pasal apa kamu kata ni? Rupanya Amru faham. Governor ni faham arahan tuan dia. Tak payah. Satu perkataan tak ada. Tulang garisan lurus macam gambar pedang di atas sikit. Kan? Maknanya apa? Kamu tahu tak maknanya tulang ni? Yang lurus ni apa kata Umar? Bertindaklah lurus kepada Allah SWT. Jangan kau melakukan kezaliman. Bertindaklah adil. Kalau tidak, aku pancung leher kamu. Itu rupanya. Itu makna garisan atas yang melentang tu di tengah-tengah alif tu apa dia? Kalau kamu tak lurus, aku pancung kamu. Sayang hari ni kan. Pemerintah kita pula, nanti aku hantar special. Lenyap terus. Terus runtuh. Amru kata runtuh sekarang. Hebatnya mereka. Sebab itu orang dulu kan, bangga dengan Islam. Sebab mereka terjaga. Yahudi ke dia, Majusi ke dia. Selama dia rakyat dengan Islam yang patuh pada Islam, dia terjaga. Jadi siapa pula kata Islam menganah? Sejarah membuktikan bahawa ialah sistem paling adil. Tuan sekalian, tolonglah. Tolong selamatkan diri kita daripada terus berdosa dengan Allah. Pertama, jangan terlibat dengan syirik. Yang kedua, jangan terlibat dengan mana-mana agenda yang bawa kepada penghinaan hukum Allah SWT. Yang ketiga, jangan ikut nafsu sangatlah. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata tiga perkara perosak kamu. Pertama, ini yang tak kurang hebat untuk kita buang bulan Ramadan kan. Apa Nabi kata yang pertama perosak besarnya apa dia? Fasyukhus syadid, kedekut yang menang pelampau ni buanglah. Bulan Ramadan ni bukan bulan kedekut, bulan infak. Jangan ada hari yang kita tak berinfak. Bukan banyak. Kalau kita hari ni RM1, besok RM2, lusa sekupang. Soalnya jangan sampai tak infak. Sebab ini bulan infak. Siapa yang tak infak bulan ni rugi. Yang kedua Nabi kata apa? Perosak kamu apa dia? Tak lain tak bukan kata Nabi. Wahawa muttaba'un. Nafsu yang kamu turut. Langsung tak kawal. Walhal bukan apa sangat kan. Ternyata macam sehari tu saya buka mahari. Mujur kami tak beritahu. Dah dekat nak sampai beritahu. Ngapa tak beritahu? Tak ada nak beli apa? Tak payah. Saya kata kan. Rupanya tempat juga dia lari. Beli kuih RM2. Beli kuih RM2 tak makan pun. Yang kita beli sampai RM10 apa? Rupanya bila lepas buka kan. Lepas buka kena korma, kena air. Tengok kuih pun dah geli dah. Sebenarnya nafsu kita yang besar. Sebenarnya nafsu kita besar. Sebenarnya perut kita kecil. Nafsu kita besar. Jatuh kena Nabi, jangan ikutkan nafsu. Apa pun nafsu tu. Nak makan ke dia, nak harta ke dan seterusnya. Yang ketiga Nabi kata perasaan apa? Nabi kata, wal-ijabu binafsih. Kamu kagum dengan diri sini. Bangga diri. Action. Kalau kami tak ada, siapa nak jaga Melayu? Oh, macam Allah tak ada. Ada sebahagian Melayu mengatakan dia jaga Melayu. Allah mana? Kalau kami tak ada, siapa nak? La ilaha illallah. Malaikat kata, apa kena kamu apa ni? Al-Ghazali kata apa? Punca ujuk pada tiga perkara. Kata Imam Al-Ghazali. Pertama, fizikal. Kita nampak hebat kan? Nampak kalau orang lelaki nampak apa? Nampak handsome. Lagi apa? Ganting, gantang. Cantik. Itu rasa bangga. Yang kedua kata Al-Ghazali, ujuk sebab apa? Ujuk sebab harta. Sebab kita hebat kan? Macam ada seorang perempuan cerita kat saya. Rupanya Alhamdulillah dah ada hikmah dia kan? Dia kata satu hari dia kaya. Masa dia kaya kan. Dia beli Ferrari 1.2 juta. Bawa balik kampung. Tentang bayang kan. Ferrari bawa ke Sungai Manik. Huara. Masa itu Ustaz kita boleh bawa ke kampung. Ui kembang betul dia tengok. Orang semua. Orang kan. Dia pun terasa. Oh hebat. Anak kampung aku seorang yang boleh bawa Ferrari. Oh. 1.2 juta tu. Tapi dia takdirkan Allah dia kata. Lepas itu merosot dia punya perniagaan tu. Habis dia kata. Dalam bahasa dia, dia kata apa? Akhirnya dia kata, finally, I burn my hand. Akhirnya dia kata, terbakar tangan dia. Istilah dia kan? Sebab selama ini apa? Terlampau, boros kan? Sebab nak tunjuk hebat dengan harta. Dan yang ketiga, kata Al-Zali, sebab apa? Pangkat, kuasa, pengaruh. Nah, itu yang keluar perkataan apa? Kami dah! Allah kata, kamu dulu apa? Kamu dulu apa? Cuba baca balik surah Al-Insan. Apa Allah kata? هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Kamu ingat tak manusia satu ketika kata Allah, kamu tak ada apa-apa. Kamu tak ada apa. Kamu tak ada nama, kamu tak ada gelar, kamu tak ada apa. Memang tak ada macam mana? Tiba-tiba inna khalaqnal insan. Kami cipta kamu. Baru datang nama. Baru datang sembahyang abah, baru ada nama. Lepas nama datang apa? Baru datang nama pegawai penerangan. Baru datang pangkat. Tapi asalnya aku yang cipta. Yang kamu nak megah-megah ni pasal apa? Lepas pangkat baru datang datuk. Ah ha, datuk kan. Lepas datuk seri, lepas tu tiang seri. Kamu dapat semua ni kerana apa? Inna khalaqna. Lepas aku cipta kamu baru dapat semua ni. Apa itu nak sombong ke juga? Lepas tu Allah kata malulah. Malulah kita pada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekarang saya nak baca tuan-tuan satu munajat untuk kita kongsi bersama dalam malam ini. Punca kita ni berdosa pada Allah. Sebahagiannya kerana apa? Kerana benda ni. Kerana siapa? Kerana kadang-kadang kita lupa nak memelihara diri daripada pengaruh-pengaruh ini. Saya bacakan satu kandungan doa daripada seorang abid yang mengaku di hadapan Allah kesilapan dia. Antaranya apa dia kata? إلهي طول الأمل غرني وحب الدنيا أهلكني والشيطان أضلني والنفس الأمارة بالسوء عن الحق منعتني وقرين السوء على المعصية أعانني فاغسني يا غياس المستغيثين. Siapa sebenarnya di antara lubang-lubang dosa kita? Pertama kata dia, wahai Tuhan, panjang angan-angan aku telah menyebabkan, dia kata, aku lara. Aku lalai. Itu yang pertama. Apa? Panjang angan-angan. Lepas ni nak ni, lepas ni nak ni, lepas ni nak ni kan. Banyak benar cerita-cerita kita. Yang kedua kata dia apa? وَحُبُّ الدُّنْيَا أَهْلَكَنِي. Cinta aku pada dunia telah menyebabkan aku celaka, ya Allah. Dia telah mencelakakan aku. Akibatnya apa kita tak kisah. Kan berita dunia, bila cinta saja kita tak kira. Bahasa cinta ni, ku pinang-pinang tak dapat, lepas itu, sambunglah. Maksudnya apa? Haram ke halal ke tak jadi? Orang kalau cinta dunia apa? Janji dapat. Pangkat pun dia akan kerja. Gelaran dapat macam mana tak kira. Beli ke, rasuah ke, tak kira. Sebab dia hendak dunia tu. Lepas tu dia gunakan istilah apa? Ahlakan. Sebab aku tak kira dah dosa, pahala. Haram, halal. Yang penting dunia dalam genggaman. Yang ketiga siapa? Yang ketiga tak lain tak bukan. Dia kata apa? Wasyaitanu adallani. Syaitan pula tak habis-habis nyesatkan aku. Mu kata ini kebenaran. Syaitan kata, tak, kamu kena kemari. Dan syaitan kena ingat ya. Tolong ingat. Syaitan pertama, syaitan yang tak nampak. Yang itu baca ayat kursi. Yang nampak ni baling kursi kat dia. Engkau kalau tak join aku payah. Kau payah dapat projek. Tanya dia, engkau bila jadi syaitan? Kadang-kadang kan syaitan tu depan kita, belakang kita, kiri kanan kita. Yang ketiga, yang keempat kata dia apa? Wa nafsul amaratun bisuk. Nafsu amarah. Ha, ini nafsu tadi kan? Nafsu nak ni tak kira kan? Apa dia? Al-haq. Nafsu pula menghalang aku daripada kebenaran. Nafsu menghalang kita daripada bersama kebenaran. Sebab dia nak yang bercanggah dengan itu. Dan akhir sekali, tuan-tuan sekalian, yang ini pun tak kurang hebatnya. Apa dia kata? Wa qarinu su' rakan-rakan yang jahat. Rakan-rakan yang jahat. Engkau semayang kau dapat apa? Tengok aku. Tak semayang pun kaya juga. Habis aku dengan kau. Kadang ada orang macam itu. Sebab itu dia rasa apa? Dia rasa hebat. Saya bertemu dengan beberapa orang macam ini kan. Akhirnya bertaubat sebab apa? Allah baling dia kejap. Sebab dia rasa hebat kan. Allah kata, rupanya Allah ni tu. Allah ni lambat marah kan. Tapi kita jangan terpedaya dengan rahmat Allah tu kan. Bukan makna bila kita buat jahat ni. Tak ada apa-apa pun. Jangan. Sebab Allah kata apa? Aku boleh azab kamu. Dalam kenderaan kamu, masa kamu main, masa Allah boleh azab lah. Cuma Allah tak andak lah kan. Tapi jangan sampai kita ikut sangat. Kes di satu padang golf. Tengah azan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun zuf, hayun kayu golf dia kan. Sempat hayun lagi. Azan. Tapi Allah tu kan, Allah tak cepat menghukum kan. Ayun, ayun pun bukan masuk lubang pun tak ke mana hutan masuk pun kan. Saya tahu lah sebab. Ada seorang yang mencerita pada pengalaman dia apa? Pengalaman dia tukang kutip bola golf ya. Kadang-kadang ustaz action je dia tu kan. Ayun patut kan kita tim cari bolanya. Rakan, tolong kenali rakan kita. Sebab tu Nabi pesan pada kita apa? La tazhab illa bittaqwa. Sebab semua ni akan menyumbang kepada berdosanya kita pada Allah. Muslim muslimat sekalian, tambah darjah taubat kita bulan ni. Kita tahu kan beberapa syair taubat yang dikirim kepada kita daripada Nabi kita, daripada para salafus salih yang mengikut jejak Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak, gunakanlah apa yang Nabi kata kan. Gunakan istighfar Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai contoh, satu hari Nabi ajak sahabat-sahabat beristighfar dengan istighfar 100 kali. 100 kali tuan-tuan sekalian. Ighfir li wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Itu je Nabi ajak, mari kita istighfar 100 kali. Cuma kata Ibn Hajar, alangkah baik kalau tambah pula dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi Nabi punya ighfir li, ampunilah aku wahai Allah. Wa tub alayya, kurniakan taubat padaku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau mengurniakan taubat ya Allah dan kau maha, engkau maha penyayang. Dan kita ada hadis zikir kita. Kita sebut sebelum tidur tu kan kita lafaz sekejap. Tubna ila Allah. ورجعنا إلى الله وندمنا إلى الله. Wahai Tuhan, aku bertaubat padamu ya Allah. Aku berazam untuk kembali semula kepadamu ya Allah. Cukuplah kesilapan lalu ya Allah. Cukuplah kelalaian yang lalu tu ya Allah. Berilah aku panduan ya Allah untuk kembali di atas jalanmu ya Allah. Kita laungkan sekali dua dan tutup mata. Ini bulan taubat. Akhirnya pesan di Jibril kepada Nabi apa dia? Celakalah. Orang yang bertemu Ramadan di Muhammad, tiba-tiba dia tak bertaubat. Celakalah dia. hebatnya bulan taubat ini dalam konteks mencari keridhaan Allah pada bulan. Jadi ambil kesempatan itu untuk kita meningkatkan taubat kita kepada Allah. Moga-moga selepas ini Allah ampunkan kita dan kembali kita kepada sebagai hamba-hamba yang bersifat at-taibin, yang dicop sebagai hamba yang suka bertaubat kepada Allah SWT. Wallahu alam, mohon kepada Allah berikan kepada kita rahmatnya, redanya, dan akhirnya masukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.